mau, kita harus mau juga. Senang tak senang, kita harus menerima. Bintang terang nasib baik, bintang gelap kelabakan. Memang begitu permainan nasib kita. Semua tergantung nasib, tapi kita harus juga berusaha, rajin kerja, cari nafkah untuk hidup keluarga. Besar kecil rezekinya kita harus menerima. Mau tak mau kita harus mau juga. Nasib, nasib, semua tergantung nasib. Tapi kita harus juga berusaha, rajin kerja, cari nafkah untuk hidup keluarga. Besar kecil rezekinya kita harus menerima. Senang kita harus menerima tentang terang nasib.